sangat sulit untuk bisa mengkategorikan mana yang disebut dengan peran sosial, mana yang disebut dengan peran ekonomi, mana yang disebut dengan peran budaya, mana yang disebut dengan peran politik. Karena semuanya itu seperti multifaset, seperti mosaik yang saling terkait dan membentuk sebuah gambar yang utuh. Nah, tapi ada beberapa yang saya catat selama ini di dalam komunitas masyarakat adat itu peran penting itu adalah banyak sekali. Dan ini terkait dengan ruang hidupnya yang juga sekaligus menjadi ruang kuasa perempuan adat. Jadi posisi perempuan adat itu juga lahir dari peran kuncinya di kampung-kampung. Di dalam pengobatan tradisional dan ritual itu banyak sekali meramu, memiliki pengetahuan tentang obat-obatan tradisional dan berperan penting dalam ritual. Nah, ini juga terkait erat dengan sumber daya yang ada di wilayah adatnya. Jadi terkait dengan akses juga dan kuasa mereka atas wilayah adat itu. Kemudian kita bicara tentang karya kriya dan seni. Tenun jelas itu banyak dikuasai oleh perempuan adat dan juga anyaman-anyaman ya, berbagai craft lainnya itu semuanya dikuasai oleh perempuan adat. Nah, studi di seluruh dunia, studi global menunjukkan bahwa ternyata perempuan adat itu menjadi penghasil pangan utama di komunitasnya dan juga ikut berperan penting sebagai pilar ekonomi di keluarga maupun di kampungnya. Di dalam dunia konservasi, ternyata ekosistem-ekosistem yang masih bagus di permukaan bumi ini itu semua menunjukkan peran kuat perempuan. Jadi di mana perempuan adatnya kuat, itu pasti ekosistemnya akan terjaga dengan baik. Nah, jadi disebut sebagai penjaga. Saya menyebutnya, selalu menyebut perempuan sebagai penjaga bumi. Kemudian penjaga pengetahuan. Jadi tidak hanya memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga perempuan yang berperan untuk memastikan pengetahuan itu ditransformasikan, ditransfer ke generasi. Inilah yang menjadi konsep dasar dari yang kami sebut sebagai sekolah adat, sebagai sekolah kehidupan.